Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya seorang suami ingin menanyakan mengenai tingkah laku istri. Kalau membantu tetangga sangat amat berlebihan menurut kami. Dan akhirnya suami dinomorduakan. Apabila kami minta tolong, bahasanya capek-capek. Hukumnya apa Bu ya? Mohon penjelasannya dan saya sangat amat capek dengan ini semua. Sudah kami sabar-sabarkan, kayaknya udah gak tahan dan setiap hari nahan perasaan. Terus seperti ini Bu ya, bagaimana? Seorang suami punya istri. Istrinya lebih senang asik bantu tetangga, cawe-cawe tetangga. Tapi sama suaminya ogah-ogahan. Kalau disuruh malas, capek-capek. Kalau memang betul seperti itu, maka itu perempuan salah. Sebab khidmah pertama dan utama adalah untuk suami. Baru kepada tetangga pun harus minta izin dari sang suami. Dan suami yang baik adalah selalu mengizinkan istrinya untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada tetangga. Nggak perlu dilarang-larang deh, selagi istri kita mampu berbuat baik, silahkan berbuat baik. Apakah dengan tenaganya atau dengan hartanya, itu. Jadi nggak benar kalau ada seorang perempuan bisa baik kepada orang, tapi sama suami adalah tidak bisa baik. Ini kalau istilah ikan dalam bahasa Jawa adalah berujeng kelangan delek. Dia cari pahala sedikit di tetangga, nerakanya dibuat di rumah. Ini gara-gara ikan tadi itu. Buru uceng itu ngambil ikan kecil, ya, ikan gedenya ditinggalin jatuh, masuk lagi ikannya ke sungai. Ada pahala gede di rumah yaitu mengabdi kepada suami, dibuang. Dia cari pahala di tetangganya, bantu tetangga, suaminya terlantar, enggak benar, satu. Kemudian di sisi lain, maksudnya itu apa? Ada seorang suami yang terlalu berlebihan. Kalau minta bantuan tuh berlebihan, sudah masih saja kurang. Nah ini kalau begitu berarti suaminya nggak benar. Maka hal-hal begini saya nggak bisa langsung menvonis perempuannya yang salah, belum tentu kok. Kadang suaminya itu kalau minta tolong ya nggak pakai aturan. Bahkan mungkin terlalu dilarang. Ada suami itu kan kurang lebih sih, kalau ada orang itu kadang-kadang gampang membesar-besarkan. Padahal sudah dilengkapi, masak sudah ada kue, semuanya sudah dicukupi. Hanya kebetulan tetangganya kok butuh bantuan, ada yang sakit, dia datang ke situ. Pas kebetulan karena seharian begitu, tetangganya yang sakit perlu ditemani, sampai capek pulang ke rumah, di depan sang suami kelihatan capek, suaminya protes besar-besarannya, jangan dong. Jadi mohonlah semuanya saling mengerti, wahai para suami, istrimu adalah mitra dalam perjalanan menuju Allah, bukan dia adalah budak di dalam rumahmu. Jika kita ingin meminta tolong kepada istri, ya satu batas yang wajar dong. Sebatas wajar, semampu dia. Dan tentunya dengan keindahan. Baik, kemudian yang menjadi masalah, setelah itu adalah dia sudah nek dia. Ya, nek ini mohon kalau memang ada betul, ini ngadep saja ke kami nanti ya. Karena permasalahan harus diselesaikan, harus ditahu, dilihat mana yang salah. Bisa saja seorang istri itu di rumah itu ogah-ogahan. Karena apa? Suaminya kalau ngomong kasar, nyuruh tuh nggak pernah pakai kalimat lembut, ya makanya ogah-ogahan. Jadi melayani pun ya sudah, sudah. Sehingga karena biasa suaminya tuh main perintah dan kasar, sehingga seorang istri tidak akan berbuat kecuali atas perintah. Kenapa? Ya percuma saya ngerjain lebih dulu, nanti diperintah yang lainnya, mending nunggu perintah saja deh. Nah, berarti di sini rumah tangga yang nggak sehat. Kalau memang betul kasus itu terjadi, maka bolehlah Anda datang, nanti akan saya cek deh mana yang bermasalah dari keduanya, kemudian sama-sama benah diri deh. Karena bisa jadi kesalahan pada suami dan bisa jadi kesalahan pada sang istri. Intinya bahwasanya, wahai para istri, imammu adalah suamimu. Hei para suami, istrimu adalah amanat besar dari Allah untukmu. Jangan main-main, jangan sepelekan amanat itu. Wallahu a'lam bishawab.